pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 10 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah. Kanan rampok, ikat dan bekap pasangan suami istri di Subuh Salam. Satu korban patah kaki akibat tabrakan beruntun di Aceh Timur. Napi yang kabur dari LP Langsa ditangkap di Aceh Timur. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Smawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pasangan suami istri Suarsono 54 tahun dan Rahmani 36 tahun diikat dan mulut mereka dilakban oleh 5 perampok yang beraksi di rumah mereka pada Kamis dini hari pukul 3.18 waktu Indonesia Barat di Dusun Cempaka RT 11 Desa Sepadan Kecamatan Runding Subul Salam. Kawanan pelaku berhasil mengambil uang 15 juta rupiah dan 30 mayam emas milik korban. Kapolsek Runding Ibtu Asmadi mengatakan pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang masuk ke dalam rumah korban melalui jendela belakang. Korban Suarsono yang tertidur bersama istrinya Rahmani tiba-tiba ditodong dengan parang oleh pelaku. Korban tidak mengenali para perampok tersebut meskipun mereka tidak menggunakan penutup wajah. Kemudian kelima pelaku membekap mulut serta mengikat tangan dan kaki korban dengan posisi terlungkup. Dikabarkan pelaku juga sempat memukul kepala korban. Setelah mengambil barang-barang berharga milik korban berupa uang sebesar 15 juta rupiah, 30 mayam emas, beberapa buah telepon genggam, kunci mobil dan STNK, kawanan pelaku langsung kabur. Sementara korban yang diikat pelaku akhirnya dilepaskan oleh kedua anaknya yang masih berusia sekolah dasar. Kapolsek Ibtu Asmadi mengatakan telah mendeteksi salah satu kawanan perampok. Ada dugaan komplotan perampok merupakan sindikat. Sudarlun, 3 unit mobil terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Besar Seberang, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur, Kamis dini hari. Dugaan sementara kecelakaan ini terjadi karena pengemudi terkejut saat melihat ada perbaikan badan jalan, sementara di lokasi tidak ada rambu peringatan. Akibat kecelakaan tersebut, seorang sopir mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Joko Utomo mengatakan insiden kecelakaan berawal dari mobil pick-up Suzuki Carry BL8211NP yang dikemudikan Eka Ismayanda, 23 tahun, warga Aceh Utara, melaju dari Banda Aceh menuju Medan dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil pick-up Suzuki Carry yang dikemudikan Eka Ismayanda mengerem kendaraan karena ada perbaikan jalan. Sedangkan dari belakang mobil pick-up Suzuki Carry melaju bus kargo ATS BL8590JK dengan kecepatan tinggi. Karena jarak yang sangat dekat, bus kargo itu pun menabrak mobil pickup Suzuki Carry di depan. Sopir bus kargo mencoba menghindar dengan membanting setir ke kanan, namun kemudian malah menabrak mobil L300 BL1863NB dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, sopir mobil L300 bernama Boy Haki, 40 tahun, yang berstatus anggota TNI warga Aceh Tamiang, mengalami patah pada kedua kakinya karena bertabrakan dengan bus kargo saat mobil pick-up Suzuki Carry berhenti mendadak. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sultan Abdul Aziz Syah, Aceh Timur, dan kemudian dirujuk ke RSUD Kota Langsa. Sudarlun, seorang napi kasus narkoba yang kabur sejak 20 Februari lalu dari LP kelas 2B Langsa, bernama M. Yusuf, 35 tahun, warga Dusun 2 Alusabo, Gampung Gedubang Aceh, Kecamatan Langsa Baru, berhasil ditangkap Rabu kemarin. Napi tersebut diringkus di Gampung Alu Imirah, Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur. Kepala LP kelas 2B Langsa, Said Mahdar, mengatakan M. Yusuf dibekuk tanpa perlawanan di rumah kerabatnya. Setelah ditangkap oleh petugas LP bersama personil Polres Aceh Timur, M. Yusuf dititipkan sementara di LPID. Diberitakan sebelumnya, seorang napi kasus narkoba bernama M. Yusuf melarikan diri dengan cara memanjat kamar mandi LP kelas 2B Langsa pada Senin 20 Februari lalu bersama dua rekannya. Namun pelarian dua napi lainnya, Zulkifli 24 tahun warga Manyakpahit Aceh Tamiang dan Ridwan 27 tahun beralamat Gampung Baru, Kecamatan Langsa Lama berhasil digagalkan petugas saat mereka sudah berada di atap gedung dan hendak melompat pagar LP. Sementara M. Yusuf yang berhasil kabur sempat diburu oleh tim gabungan. Bahkan M. Yusuf sempat berpindah-pindah tempat dalam pelariannya. Akhirnya, napi kasus narkoba tersebut berhasil ditangkap di Aceh Timur. Darlun Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Barat Kamis dini hari menangkap pria berinisial I, 46 tahun warga sebuah desa di Kecamatan Merbo, Aceh Barat. Pria itu ditenggarai mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 16 tahun. Aksi haram tersebut disebut-sebut telah berulang kali dilakukannya. Informasi yang diperoleh, kasus amoral sang ayah tersebut terungkap ketika korban yang anak pertama dari empat bersaudara itu mengadukan perbuatan sang ayah kepada ibunya. Sang ibu sempat syok dan segera melaporkan kasus tersebut ke Polres Aceh Barat. Mendapat laporan tersebut, polisi bergerak cepat dengan menangkap terduga pelaku di rumahnya. Pelaku selanjutnya digiring ke Polres Aceh Barat guna proses pengusutan lebih lanjut, termasuk memeriksa korban dan pelapor. Polisi juga masih menunggu hasil visum korban dari rumah sakit setempat. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan dari keterangan pelaku bahwa perbuatan haram itu telah lebih dari sekali dilakukan. Perbuatan pelaku dilakukan dengan dibarengi ancaman terhadap korban yang masih di bawah umur. Pelaku dijerat dengan kanun tentang jinayat dengan ancaman hukuman cambuk 500 kali atau ancaman penjara 15 tahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Tim Opsional Res Narkoba Polres PD membekuk pemuda pengedar sabu-sabu berinisial ZF, 27 tahun, warga Lampuih Krung, Kota Sigli. Pria muda ini ditangkap polisi di Jalan Gampung Pekanbaru, Kecamatan PD, Kamis dini hari pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya tim polisi dikomandoi Kasat Res Narkoba AKP Raja Aminuddin Harahap melakukan penyelidikan ke lokasi tempat pelaku ZF sering beraksi melakukan transaksi. Tepatnya Kamis dini hari polisi yang melakukan penyamaran bertemu pelaku. Tiba di lokasi itu untuk proses transaksi, pelaku ZF langsung ditangkap dan digeledah oleh aparat. Saat itulah ditemukan dua paket sabu seberat 0,28 gram disimpan di saku celananya sehingga pelaku ZF langsung digiring ke Mapolres PD. Kasat Res Narkoba Polres PD AKP Raja Aminuddin Harahap mengatakan pelaku ZF sudah lama menjual narkoba jenis sabu di wilayah Pekanbaru. Rata-rata pelanggannya adalah ABG. Kepada polisi, pelaku mengaku memperoleh barang haram itu dari salah satu bandar sabu di Banda Aceh. Sudarlun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut terdakwa kasus investasi bodong Nova Mastura selama 4 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah karena menyebar berita bohong terkait investasi forex dolar melalui pesan siaran yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tuntutan terhadap Nova dibacakan JPU Rosnawati SH dan Dika Savana SH dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kamis kemarin. Menurut JPU, perbuatan terdakwa melanggar pasal 45 ayat 2 JU 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik JU pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Dalam persidangan kemarin, JPU antara lain menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, semua unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena itu terdakwa Nova dihukum sesuai dengan perbuatannya, yaitu melanggar Undang-Undang ITE. Menanggapi tuntutan JPU, terdakwa dan kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan atau pleidoy secara tertulis pada sidang lanjutan Selasa pekan depan. Setelah sidang, terdakwa Nova Mastura langsung dibawa kembali ke Rutan Perempuan dan Anak di Lokna Aceh Besar, tempat terdakwa ditahan selama proses persidangan. Sudarlun Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melakukan eksekusi cambuk terhadap dua orang terpidana maisir atau judi. Kedua terpidana pelanggar syariat Islam tersebut dieksekusi di halaman gedung olah seni Kota Takengon Aceh Tengah Kamis kemarin sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kedua terpidana yang disambu adalah Sarmiadi bin Abdul Wahab, 41 tahun, warga Gampung Kramat Mupakat, Kecamatan Bebesan, dan Kurniawan Tarigan bin M. Ali Tarigan, warga Kampung Hakim Bali Bujang, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah. Berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah, kedua terpidana masing-masing dijatuhi hukuman cambuk 17 kali. Namun setelah dipotong masa tahanan selama 6 bulan, sehingga para terpidana masing-masing hanya menjalani 11 kali cambukan. Eksekusi hukuman cambuk selain disaksikan sejumlah anggota Forkopimda juga ditonton oleh ratusan masyarakat yang memadati halaman Gos Takengon. Eksekusi hukuman cambuk bagi para pelanggar syariat Islam di Aceh Tengah sudah dilakukan beberapa kali. Meski hukuman kerap dilakukan namun tidak memberikan efek jera. Hal itu terbukti masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah warga di kota dingin itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi, edisi Jumat 10 Maret 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.